Música na Colômbia. Angin bawa kabar ke sana untuk kau disayangi. Cepat balik nona, amo polo era. Halo sayang, apa kabar di sana? Kapan akan pulang sama nunggu? Rindu ingin polo sandar kau bahu. Halo halo sayang. Signal telepon, oh sungguh mati jatah gepe dengan respon. Bahas sayang balik tempo kah, mungkin besok kah. Yang hanya dengan janji-janji belaka. Osio amarai juga tahu rindu. Aslo ya pas dengar kau suara merdu. Mulu manis asal juga bukan tipu. Lesu ini sebab kau hijau buat aku. Aku sangat jenuh. Sapu sakit dokter bilang itu rindu. Depu obat hanya tong bertemu. Kecilku mama dapat salam dari kecilku papa. Yang jauh nolah satra tipu ni rasa. Oh ama cry dalam hati dan meminta tong bertemu melepas rindu. Wah sangat mau tong bersama dan bertemu. Halo sayangnya, apa kabar di sana? Kapan akan pulang sama nunggu? Rindu ingin polo sandar kau bau. Halo halo sayang. Halo halo sayang. Serindu kau sekali. Help me God, I love her. Rindu suta tumpuk tempo balik hadir. Jangan jauh-jauh beb dari sah. Asal kau tahu sakra bisa. Aduh sayang kapan baru kau pulang. Tak terlalu rindu kau sekali sayang. Cepat pulang dan tong mengulang. Tinggal mau sambut dengan calling calling calling. Dari malam sampai lanjut ke 6 in the morning. Kapan pulang obat isap punya rasa pening. Aduh sayang sesudah rindu-rindu untuk kau pening. Cepat datang ramaikan sapunya rasa hening. You're my Cinderella obati rasa bening. Karena kau puparan yang paling terpenting. Jadi cepat datang untuk pakai gaun pengantin. Halo halo sayang. Halo halo sayang. Apa kabar di sana? Apa kabar di sana? Kapan akan pulang sama nunggu? Rindu ingin polo sandar kau bangun. Halo halo sayang. Halo halo sayang. Sorry.